السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyir al-ikhwah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan yang dengannya kita bisa membangun dan menyelesaikan kewajiban dan ketaatan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan nikmat dari Allah jalla wa ala ini pula kita bisa membangun ketaatan yang baru lagi duduk sesaat dan sejenak di majlis ilmu barakallahu fikum. Majlis yang padanya barokat. Nilai majlis tidak akan bisa didapatkan di majlis-majlis yang lain. Oleh karena itu, sungguh syayatin berusaha untuk menghalangi dan menghadang seseorang untuk bisa duduk barakallahu fikum di majlis ilmu. Karena mereka menyadari bahwa menggoda dan mengganggu seorang alim itu lebih sulit dan berat dibanding menggoda abid ahli ibadah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita duduk di majlis ilmu sebagai majlis ibadah dan taqarrub kepada Allah jalla subhanahu, dan peluang untuk bisa duduk di majlis ilmu mengambil manfaat dan faedah padanya adalah sebuah anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang mungkin kita bertemu dengan saudara kita sama-sama kita duduk di majlis ilmu mendengar wejangan, mendengar nasihat, mendengar bimbingan, mendengar qala Allah azza wa jalla wa qala Rasul alaihi salat wassalam. Nilai kesehariannya itu bisa terjadi berbeda barakallahu fikum. Di mana letak perbedaan itu atau apa yang mendasarinya? itulah taufik dari Allahu Jalla Subhanahu. Itulah hidayah dari Allahu Jalla Fi'ula. Seseorang yang baru belajar, duduk di majlis ilmu, Subhanallah, dia menemukan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, kenyamanan duduk, bahkan bertambah semangat untuk berilmu, bertambah semangat untuk mengamalkan ilmu, dibanding dengan orang yang lama bertahun-tahun tidak menemukan pada dirinya nilai-nilai pengamalan ilmu dan buah, baik berbentuk lahiriah dan batiniah, sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang baru belajar dan duduk di majlis ilmu. Fama huwa sababu barakallahu fikum bidzalik. Apa yang menjadi sebabnya barakallahu fikum? Itulah taufik dari Allahu Jalla Subhanahu. Seseorang yang duduk belajar dan bersungguh-sungguh belajar, tetap dia membutuhkan adanya taufik dari Allahu Jalla wa'ala. Adanya hidayah dari Allahu Jalla wa'ala untuk mengamalkan ilmunya barakallahu fikum. Untuk mempraktikkan ilmunya rahimani wa rahimakumullah. Butuh taufik dari Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bertemu dan berjumpa dalam keseharian. Diri kita mungkin, saya dan segenap ikhwani, talabatul ilm, mengerti sesuatu itu adalah hukumnya tidak boleh dalam pandangan agama. Keliru dalam penilaian syariat barakallahu fi. Tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk melepaskannya, meninggalkannya, menjauhinya. Taufik dari Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala. Hidayah dari Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala barakallahu fi. Lidhalik, peluang dan kesempatan yang dibukakan oleh Allahu Jalla wa ala dengan adanya majlis ilmu, jangan sampai kita menyia-nyiakannya barakallahu fi. Apalagi mungkin di antara kita ada yang siang harinya bergelut mencari ma'isyah, lalu kemudian berbenturan dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Dia telah berusaha untuk menundukkan pandangannya. Dia telah berusaha membasahi lidahnya untuk astaghfirullah. Tetapi syaitan akan terus berusaha memberikan gambaran-gambaran-gambaran-gambaran maksiat yang kita sudah bertaubat darinya. Kemaksiatan yang kita sudah menyelesaikannya dengan astaghfirullah, meminta ampun kepada Allah Jalla Subhanah. Tidak menutup kemungkinan kemaksiatan itu akan kita bawa ke rumah kita. Bertemu dengan istri kita. Bermuamalah dengan anak-anak kita. Bermuamalah dengan orang yang baik-baik di tengah kita. Tidak menutup kemungkinan apa yang tadi kita terjerongkok padanya, syaitan berusaha mengembalikannya dalam benak dan ingatan. Sungguh membutuhkan perjuangan yang sangat berat. Pengorbanan barakallahu fikum yang begitu berat diminta. Memang hidup ini adalah berjuang. Berjuang, berkorban, berjuang. Nilai keberhasilan itu, tatkala barakallahu fikum menutupnya dengan husnul khatimah. Keberhasilan dalam perjuangan ini ternyata berakhir ketika kita menutup kehidupan ini, lalu kemudian bisa meraih penutupan dengan husnul khatimah rahimani wa rahimakumullah. Berarti perjuangan yang panjang ini membutuhkan kekuatan, dan kekuatan iman itu kita akan dapatkan di majlis ilmu, majlis mudzakarah, majlis barakallahu fikum kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, majlis ibadah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral ikhwah, nikmat Allahu Jalla wa Ala yang besar ini barakallahu fikum, mari kita manfaatkan. Mari kita gunakan. Sesibuk apapun engkau di siang harinya, ada peluang untuk kemudian dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala melalui pintu ini. Segera engkau mendatanginya, barakallahu fikum. Segera engkau meluangkan waktumu untuknya, karena di sana engkau akan bisa memetik barokah yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Barokah yang didapatkan, barakallahu fikum, di majlis ilmu, ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, ditaburi dengan rahmat Allah, dikelilingi oleh para malaikat, lalu kemudian barakallahu fikum diangkat, didudukkan, diposisikan dalam posisi orang-orang yang terhormat di sisi Allah Jalla subhanah. Fa ayyu majlis, majlis apakah yang engkau akan bisa meraih semuanya ini kalau bukan majlis ilmu yang dimaksud oleh Allah Jalla wa'ala. Majalisul dzikr, barakallahu fikum, ay majalisul ilmi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadha huwal awwalu. Nasihat buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani, barakallahu fikum. Wa kadzalika al asatidha. Manfaatkan, barakallahu fikum, waktu yang Allah berikan untuk membina anak-anaknya kaum muslimin. Duduk bersimpuh bersama mereka, mendidik, mengajari mereka, membimbing mereka. Marah memang butuh marah, tersenyum memang butuh tersenyum. Semangat untuk kemudian membimbing dan membina mereka. Wujudkan majalis, majalisul ilm, maka kita akan, barakallahu fikum, memetik barokah. Kalau semuanya bisa memetiknya, ad-da'i ilallah, al-mudarris, wa kadhalika tullah, wal-ikhwah, wal-ummahat, wal-abna' wal-banat, semuanya bisa memetik barokat minallah jalla subhanah. Bukankah, barakallahu fikum, itulah yang menampilkan kehidupan ini adalah benar-benar kehidupan yang diridhai oleh Allah Jalla Subhanah. Al-jawabuna, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, barakallahu fikum, tentu sebagai nasihat buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani, yaitu berbicara tentang nikmat al-ukhuwah, nikmat persaudaraan di dalam hidup. Ukhuwah al-islamiyah, ukhuwah al-imaniyah, ukhuwah sunniyah salafiyah, nikmatun minallahi azza wa jalla. Sebuah nikmat yang amat sangat besar dari Allah Jalla wa ala. Anugerah yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada seorang hamba untuk dia menjunjung tinggi nikmat ukhuwah ini. Persaudaraan antara dirinya dengan saudaranya. Terjinakkan hatinya. Tersatukan, barakallahu fikum, jiwanya bersama saudaranya. Itu merupakan nikmat dari Allah Jalla subhanahu. Karena Allah Jalla wa'ala lah yang menganugerahkannya. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau sekiranya engkau wahai Rasul Allah menginfakkan, mengeluarkan semua isi bumi ini untuk anda menyatukan hati-hati mereka, anda tidak akan mampu. Anda tidak akan sanggup. Ma allaqta baina qulubihim. Engkau tidak sanggup dan tidak mampu untuk menjinakkan, menyatukan, mempertemukan hati-hati mereka. Siapa lalu yang akan menyatukannya? Walakinallaha. Allahu azza wa jalla yang akan mempertemukan hati mereka, yang akan menyatukan hati mereka, yang akan barakallahu fikum menjinakkan hati di antara mereka, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwati, jangan sampai barakallahu fikum kita memahami nikmat ukhuwah ini sebagaimana yang dipahami oleh haula al-hizbiyun. Yang difahami nikmat ukhuwah ini seperti yang difahami oleh orang-orang yang fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit, barakallahu fi. Kaib, di saat engkau tampil menegakkan syariat yang lain yang itu merupakan titah dan perintah dari agama, al-amru bil ma'rufi wan-nahi anil munkar, faham haula, anda tertuduh adalah perusak ukhuwah, barakallahu fi. Padahal perintah ukhuwah ini adalah perintah dengan nas yang lain, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan nas yang lain pula. Ketika keliru memahami ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ayat yang itu merupakan perintah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada siapapun atas siapapun yang melakukan kekeliruan, kesalahan, dibenturkan dengan ayat-ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang membicarakan nikmat ukhuwah islamiyah, barakallahu fikum. Fa idzan, lalu apa yang harus kita ketahui dalam perintah ukhuwah ini? Menjaga ukhuwah, melindungi ukhuwah, dan menerapkan persaudaraan itu, barakallahu fikum. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ilmui padanya, rahimani wa rahimakumullah? Al-awwalu, karena ini merupakan perintah dari Allah Jalla wa'ala dan perintah dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan larangan untuk melakukan sebaliknya, at-tafarruq, ukhuwah itu merupakan ibadatun minal ibadat, ibadah dari ibadah-ibadah, barakallahu fikum, yang lain, karena Allah Jalla wa'ala yang memerintahkannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah Jalla wa'ala dan kalian jangan bercerai-berai. Amr minallahi jalla subhanahu wa ta'ala untuk kemudian mewujudkan ukhuwah itu melalui i'tisami bidinillahi subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah Jalla wa'ala mengharamkan lawanannya. Al-awwalu, pertama yang harus kita ketahui, bahwa ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, itu merupakan ibadatun minal ibadat, ibadah kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan ibadah kepada Allah. Ketika anda mau mempraktikkannya, mau mewujudkan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, engkau tidak boleh keluar dari syartul ibadah, syarat ibadah, ikhlasun niyyati lillahi jalla subhanahu, mengikhlaskan niat engkau semata-mata untuk mencari nilai dan ganjaran dari Allah Jalla Subhanahu. Karena Abdullah Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala an menyebutkan kebanyakan persaudaraan dan pertemanan itu dibangun karena landasan dunia, barakallahu fi. Dibangun karena landasan kepentingan-kepentingan tertentu, rahimani wa rahimakumullah. Padahal barakallahu fikum, ukhuwah itu ketika menerapkan dan mempraktikkannya, ay dia merupakan ibadah, maka tidak boleh keluar kita dari koridor keikhlasan, rahimani wa rahimakumullah. Natasa'al, kita bertanya, kenapa Anda mencintai teman Anda? Kenapa Anda mencintai barakallahu fikum fulan allan? Kenapa Anda mencintai ustaz ini, ustaz itu? Alim fulan, alim allan. Kenapa? Tas'al nafsak. Engkau bertanya barakallahu fikum pada diri engkau. Kemudian ajib. Jawab. Dua kemungkinan jawaban barakallahu fikum yang keluar dari lisan engkau dan yang dibuktikan oleh amal engkau. Yang keluar dari lisan engkau berbeda dengan amalan engkau, barakallahu fikum. Ana mencintainya karena Allah. Ana mencintainya karena dia berjalan di atas al-haq ini. Fa'abshir, tinggal engkau membuktikannya dalam wujud amaliyah engkau. Ini adalah amalan niat engkau, barakallahu fikum. Faqad ahsant, engkau telah benar di dalam praktik amal batinnya engkau ketika engkau menerapkan nilai ukhuwah itu sendiri karena engkau mengharapkan ridha dari Allahu Jalla Subhanah. Baqiyah, masih tersisa adalah tatbiq, penerapkan bar, penerapan daripada syariat ukhuwah ini. Hal wafaqta sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa manhaj salafina salih ridwanullah alim ajma'in am tukhalifah, apakah engkau menerapkannya sesuai dengan bimbingan dan tuntunan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au engkau menerapkannya sesuai dengan manhaj salafuna salih ridwanullah alim ajma'in, atau sebaliknya engkau terapkan praktik ini, barakallahu fikum. Ukhuwah ala hizbiyah. Ukhuwah, barakallahu fikum, ala hawa nafsik, penerapannya di atas hawa nafsumu sendiri. Tasa'anna tasa'al, barakallahu fikum. Karena ini merupakan ibadah dari Allahu Jalla wa'ala. Maka kita harus tidak boleh mengeluarkan praktiknya dari tuntunan dan bimbingan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Dan sebagaimana yang telah diterapkan oleh pendahulu kita yang soleh, barakallahu fikum. Karena kalau salah dan keliru praktiknya, kita akan bisa mencela apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad wa man masya ma'ahu. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan dengan orang yang bersama beliau berjalan di atas manhaj itu, kita akan mencelanya, barakallahu fikum. Sementara ribuan di masa Al-Imam Ahmad mendukung berjalan para ulama, berjalan sebagaimana berjalannya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa, barakallahu fikum? Karena kita salah dan keliru di dalam menerapkannya. Sampai kemudian menuding, menuduh, mencela, menjatuhkan kedudukan ulama ahlus sunnati wal jamaah. Wahum, padahal mereka adalah orang yang paling ahkam, paling lurus di dalam menerapkan ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah sunniyah salafiyah ulama unathiqat barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Hadha huwal awwalu. Ketika kita ingin menerapkan firman Allah Jalla wa'ala yang memerintahkan kita untuk menjaga, melindungi, memperhatikan, mempraktikkan ukhuwah, dibutuhkan keikhlasan. Dan tidak boleh keluar dari manhaj Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahu Jalla wa'ala telah barakallahu fikum menyebutkan juga ibadah ini, yang itu merupakan ciri pengamalan orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla subhanahu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang bersaudara itu, orang-orang yang beriman adalah bersaudara, kata Allah Jalla subhanahu. Ukhuwah imaniyah yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan lebih gamblang lagi, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam menyodorkan kita sebuah perumpamaan dan permisalan yang sangat indah, gampang dicerna. Sesuatu yang maknawi ini digambarkan dengan sesuatu yang hissi. Sesuatu yang bersifat maknawi ini, bagaimana bentuk ukhuwah itu? Ukhuwah orang yang beriman, barakallahu fikum, sesuatu yang bersifat maknawi digambarkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam dengan gambaran hissi yang bisa diraba, dilihat, dirasakan. An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, مثل المؤمنين في تواضعهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. النبي عليه الصلاة والسلام mempermisalkan hidupnya orang-orang yang beriman dengan imannya bersama saudaranya sendiri. Pertemuan, persaudaraan, bagikan hidup mereka itu bagikan jasad, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar. Takribun ilfaham. Pendekatan pemahaman kita makna ukhuwah imaniyah yang masih bersifat maknawi dengan sesuatu yang bisa diindrakan, barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wassalam mempermisalkannya bagikan jasad. Bila satu yang mengeluh kesakitan, semua jasad ikut terpanggil untuk merasakan apa yang dikeluhkan oleh satu bagian dari jasad tersebut. Panas-panas seluruhnya. Barakallahu fikum. Padahal yang merasakan sakit itu terjadinya sakit di kaki. Tapi sekujur tubuh kita panas. Barakallahu fikum. Ketika malam datang rasa sakit dan perihnya, mata kita melek, tidak bisa tidur. Mulut kita berusaha mengadakan aduh, memanggil istri kita, memanggil anak kita untuk berkhidmat. Kaki ini juga berjalan untuk mengambil obat. Semuanya bersatu, barakallahu fikum. Padahal yang merasakan atau terkena sakit adalah di kaki. Bukankah permisalan yang sangat indah dari Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Al-jawabu na'am. Mithalun akhar. Yaqulun nabiyu alaihi salatu wassalam. Al-mu'minu lil-mu'mini. kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, satu mukmin dengan mukmin lainnya, tentu gambaran ukhuwah, persaudaraan antara dia berdua, dia bertiga, dia bermasyarakat, dia berbangsa dan bernegara, bagikan satu bangunan. Barakallahu fikum. Ketika disebutkan bangunan, tentu yang insinyur bangunan akan bisa memahami. Kalau kita yang enggak mengerti bisa melihat, masya Allah, masjid ada tiangnya, ada ininya, ada itunya, lengkap, saling lindung melindungi, saling barakallahu fikum, kuat memperkuat satu bagian dengan bagian yang lain. Gambaran maknawi dalam bentuk hissi yang diraba, takribun lil faham, untuk mendekatkan pemahaman di dalam bimbingan Nabiyuna alaihi salatu wassalam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka semuanya ini memberitahukan kepada kita bahwa ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah itu merupakan ibadatun minal ibadat. Tatbiquha, praktik dari pengamalan syariat ini tidak boleh keluar dari ikhlasun niyyati lillahi azza wa jalla. Anda menganggapnya sebagai saudara Anda. Limadha? Waliman? Anda bermuamalah bersama dia. Anda anggap saudara. Kenapa muamalahnya itu berbeda dengan fulan dan Allah? Apa yang membedakannya? Apa yang mendorong Anda kemudian terjadi perbedaan yang sangat-sangat jauh antara dia orang kaya dan dia orang miskin, antara dia punya kedudukan dengan yang tidak punya kedudukan, mungkin antara orang yang kerjanya ia serabutan dengan orang yang kerjanya. Kenapa terjadi perbedaan muamalah Anda bersama mereka? Limadha ya Abdullah? Kenapa barakallahu fi? Pada dirimu, orang ini mulia di hadapanmu si kaya. Sementara orang miskin di hadapanmu, tidak punya nilai sedikit pun. Tidak punya arti pada dirimu barakallahu fikum. Wadhaka sunni, wahada sunni. Kenapa terjadi perbedaan yang ada pada dirimu? Anda ingin menjaga ukhuwah, tapi kenapa terjadi perbedaan yang sedemikian jauh barakallahu fikum? Lalu Anda menjaga saudara Anda, ukhuwah bersama saudara Anda, apakah karena Allahu Jalla wa'ala? Atau karena dunia yang dia miliki, yang Anda berharap dia akan memberikan pada dirimu? Semuanya ini barakallahu fikum mengingatkan kita kepada nilai ukhuwah itu sesungguhnya dipersiapkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Persaudaraan bila dipraktikkan dengan sesuai syariat Allah, persaudaraan ini akan dibawa menuju Allahu Jalla subhanahu. Loh, kok bisa? Oh iya. Mari kita dengarkan apa yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Wa min tilkumus sab'a rajulani tahabba fillahi in ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Persaudaraan yang benar-benar barakallahu fikum lillahi jalla fi'ula, persaudaraan karena Allah Jalla Subhanah. Di dunia dia bisa memetik buahnya, dan Allah Jalla wa Ala telah menjanjikan nilai-nilai besar di sisinya, barakallahu fikum, akan mendapatkan naungan dari Rabbuna Jalla Subhanah, ay naungan arsnya dari Allah Jalla wa Ala. Di saat manusia ini membutuhkan akan naungan itu, Allah Jalla wa Ala menganugerahkannya kepada 7 orang yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Wa min tilkumus sab'a. Sab'ah barakallahu fikum. 2 orang yang cinta mencintai karena Allah Jalla wa Ala, bertemunya karena Allah. Dan kalaupun terjadi perpisahan, perpisahan itu karena Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyur al-ikhwah barakallahu fikum. Ini terkait dengan penerapan ukhuwah ini. Karena bisa saja saya dihinggapi oleh hawa nafsu. Segenap ikhwani juga demikian. Pincang di dalam menerapkannya. Masih pandang bulu, barakallahu fikum, untuk menjaga. Bila ini yang salah dan keliru, wah, subhanallah. Naik pitam, naik darah, naik segala-galanya. Salahnya kecil. Tapi bila yang ini yang salah, yang tadi dia menjaga, mendekatkan diri, ringan, kecil, bahkan tidak dianggap sama sekali. Fa aina ukhuwatuka lillahi jalla fi'ala. Mana persaudaraanmu karena Allah Jalla Subhana? Hafidhani wa hafidhakum Allah jami'an. Maka barakallahu fikum, kita melihat yang pertama tadi kita sebutkan bahwa berilmu ukhuwah itu merupakan ibadatun minal ibadah. Membutuhkan barakallahu fikum keikhlasan di dalam mempraktikannya dan menerapkannya, tidak keluar dari tuntunan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kalau al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an berbicara tentang kondisi di masa beliau, kebanyakan persaudaraan itu disebabkan karena persoalan duniawi di masa beliau berbicara. Fama balukum di masa kita sekarang ini, barakallahu fikum. Siapa dia Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? La syakka wa la rayb. Seorang sahabiyun jalilun. Hidup, barakallahu fikum, di masa generasi terbaik. Dia berbicara demikian memberikan pesan kepada kita. Lalu bagaimana kita di masa sekarang ini? Ilmunya lemah. Amal kita lemah. Ibadah kita, barakallahu fikum, lemah. Berada dalam kemiskinan sesungguhnya. Untuk kemudian tersalah dan keliru. Amat sangat, barakallahu fikum, terbuka lebar, rahimani wa rahimakumullah, dalam menerapkan ini. Kemarin kita memiliki teman-teman bahkan kita memiliki guru ustaz, barakallahu fikum, kita membuktikan cinta kita kepadanya. Kita membuktikan, barakallahu fikum, bagaimana persaudaraan kita dengannya. Rahimani wa rahimakumullah. Ketika teman kita ini salah dan keliru, ketika guru kita ini salah dan keliru. Alhamdulillah, Allah membantu dia untuk mendatangkan orang yang mengingatkan dia. Kita tahu dia salah. Atau mungkin kita tidak tahu dia salah. Tapi ada orang yang datang kemudian mengingatkan dia. Menasihatkan dia. Membimbing dia. Mengarahkan dia. Sekarang ujian ukhuwah kita ini. Benar-benar karena Allah Jalla Subhanah. Ataukah Anda membangun kecintaan Anda itu barakallahu fikum sebatas dia adalah gurunya Anda. Dia punya jasa besar pada diri Anda. Mungkin dia adalah sebagai satu-satunya sebab yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk engkau atau kita mendapatkan hidayah darinya rahimani wa rahimakumullah. Anda bertemu dengannya. Anda dibangunkan barakallahu fikum. Ternyata guru yang selama ini membimbing Anda, mengarahkan Anda adalah salah dan keliru. Baru Anda terjaga. Baru Anda bangun. Baru Anda barakallahu fikum sadar. Sekarang ujian ukhuwah engkau dari Allah Jalla wa Ala. Apakah karena Allah Jalla wa'ala engkau mencintainya? Apakah karena Allah Jalla wa'ala engkau menjaga hubungan selama ini dengannya? Atau hawa nafsumu barakallahu fikum yang bermain? Tentu yang namanya ujian dan cobaan. Ada kelulusan dan ada pula yang gagal. Yang lulus, dialah orang-orang yang mencintainya karena Allah Jalla Subhanah. Menjaga ukhuwahnya karena Allah Jalla Subhanah. Sehingga tatkala barakallahu fikum dia mendengar bahwa yang membimbingnya, yang mengarahkannya ada kekeliruan dan kesalahan dan sudah diingatkan, dinasihatkan dan diberikan barakallahu fikum bimbingan, tamadda ala khata'i, terus menerus dia di atas kekeliruan dan kesalahan. Barakallahu fi. Kalau engkau mencintainya karena Allah Jalla wa'ala, engkau akan meninggalkan barakallahu fikum dia dan kesalahannya. Tentu kalau kesalahannya barakallahu fikum dalam persoalan manhaji, aqa'idi rahimani wa rahimakumullah, engkau meninggalkannya karena Allah Jalla Subhanah. Meninggalkan kesalahannya karena Allah Jalla Subhanah. Anda tidak salah barakallahu fik. Anda cinta kepadanya karena Allah Jalla Subhanah. Sehingga barakallahu fikum min thamarati hubbika li akhi lillahi Jalla Subhanah wa min thamarati sidqi ukhuwatika la, buah dari kejujuran cintamu kepadanya karena Allah. Dan buah dari kejujuran ukhuwahmu bersamanya karena Allah Jalla Subhanah. Ada di dalam surat Al-Asr barakallahu fikum. Wal-Asri innal insana lafi khusr. Illal ladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bis-sabr. Engkau tampil memberikan nasihat padanya. Dan dia tampil untuk menerima nasihat dan wejangan darimu. Inilah dia buah dari cinta karena Allah Jalla Subhanah. Buah dari ukhuwah imaniyah yang ada pada dirimu barakallahu fikum. Engkau membuka diri ketika engkau melihat kesalahan dan kekeliruan pada saudaramu untuk mengingatkan dan untuk menegurnya. Dan Anda yang diluruskan dan diingatkan, Anda buka dada untuk menerimanya, maka itu adalah bentuk cintamu kepada saudaramu karena Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum. Ha hiya thamratun Inilah dia buah dari buah cinta karena Allah Jalla Subhanah. Ada orang barakallahu fikum tahu dirinya salah. Bila ustaz yang mengingatkan, aduh cepat sekali, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Bila temannya yang mengingatkan dia, atau orang yang tadi di bawah dia dalam bahasanya, ya Allah, muncul rasa angkuhnya, rasa sombongnya. Ada keluar pembelaan pada dirinya, barakallahu fikum. Ya akhi, dia mencintaimu bukan karena Allah Jalla Subhanahu. Sementara anda mencintainya karena Allah Jalla wa'ala. Isbir. Wahtasib. Sabarlah engkau di dalam mempraktikannya. Dan harapkan nilai dari Allah Jalla Subhanahu. Bahwa engkau mencintai dia karena Allah Jalla Subhanahu. Sementara dia mencintaimu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Falidhalik, ketika barakallahu fikum telah menerapkan bentuk ukhuwah ini karena merupakan ibadah di atas keikhlasan dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, penerapannya butuh barakallahu fikum kesabaran. Menerapkannya pada diri kita membutuhkan barakallahu fikum kesabaran yang tinggi dan dalam. Anda cinta kepada istri anda. Anda mencintainya karena Allah Jalla Subhanahu. Anda tampil untuk memberikan nasihat padanya. Sementara dari lisannya, dari mulutnya, wah, terungkap cinta, cinta, cinta, cinta. Istrimu luar biasa. Ungkapannya lebih dari dirimu. Sebagai seorang suami dalam mengungkapkannya, subhanallah. Bahkan sampai-sampai kebablasan. Tidak ada yang ada di hatiku kecuali dirimu. Percayalah lo mas. Diuji. Ketika dia melakukan kesalahan. Wahadal imamu fil bait. Pimpinan rumah tangga ini. Dia mencintai istrinya karena Allah. Dia mencintai anaknya karena Allah. Dia ingatkan barakallahu fikum istrinya. Dia tegur karena melakukan kekeliruan dan kesalahan. Barakallahu fikum. Anda bisa menguji. Ternyata istri anda itu cintanya karena Allah Jalla wa'ala. Atau karena hanya sebatas tabiat dia sebagai seorang istri. Di hadapan suaminya. Boleh dibenarkan barakallahu fikum. Cinta tabiat rahimani wa rahimakumullah. Bimbing. Tidakkah dia mau agar cinta tabiat ini bernilai besar di sisi Allah Jalla Subhanahu. Pertemuan cinta antara dirimu dengan istrimu berharap akan menjadi nilai di sisi Allah Jalla wa Ala kelak. Rajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Jalla Subhanahu bertemu karena Allah, berpisah barakallahu fikum karena Allah Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah. Fa ya ayyuhal ikhwah. Mungkin barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya tidak ada yang terdepan di dalam menerapkan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah bainana. Ya. Kecuali kita barakallahu fikum menerapkannya di atas keikhlasan dan harapan cinta, ai harapan ridha dari Allah Jalla wa Ala. Di atas tuntunan Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjauhkan kita dari memahami praktik ukhuwah imaniyah ini sebagaimana pemahaman haula'i al-hizbiyun, kemudian orang-orang yang fi qulubihim maradun wa zaygun barakallahu fik Ketika kita menegakkan tanasuh pada saudara kita, pada istri kita, pada teman kita, pada guru kita, pada siapapun, mereka tuduh kalau sikap dan praktik syariat ini sebagai pemecah belah atau perusak syariat yang lain yang memerintahkan kita untuk menjaga ukhuwah. Karena Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.